بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim, masih Kitabul Fadail, bab yang ke-8 yang berbunyi babu باب إثبات حوض النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته باب إثبات حوض النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته باب باب yang ke-8 bunyinya bab إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها باب إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها باب apabila Allah berkehendak atau berkeinginan memberi rahmat untuk satu umat, apabila Allah menginginkan untuk memberikan rahmat pada satu umat, maka Allah mewafatkan nabinya sebelum umatnya. Mewafatkan nabinya sebelum umatnya. Terjemahannya, apabila Allah Ta'ala berkehendak merahmati sebuah umat, maka dia akan mewafatkan nabi yang diutus kepada mereka sebelum mereka meninggal. Maksudnya, mereka tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala ketika nabi mereka masih ada. Mereka yang dahuluan dibinasakan, kemudian nabi mereka tersisa diselamatkan oleh Allah dan orang-orang yang beriman. Ya, sebagaimana umat-umat terdahulu, Nabi Nuh dengan umatnya yang dibinasakan oleh Allah. Ya. Begitu juga Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Musa, Shu'aib. Ya, jadi umat mereka yang dibinasakan sebelum nabi mereka meninggal. Ini tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala memurkai, menurunkan bencana untuk sebuah umat. Sebaliknya, yang sesuai dengan bab ini, bila mana Allah berkehendak untuk merahmati, makanya nabinya yang meninggal, mereka tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah maksudnya bunyi bab ini. Kita baca hadisnya. Hadis yang pertama 5913 Imam Muslim mengatakan, atau perawi dari Imam Muslim mengatakan, qala muslimun, Imam Muslim berkata, maksudnya yang berkata di sini Imam Muslim, yang menceritakan perkataan di sini adalah muridnya, perawi Sahih Muslim. Ya, qala Muslimun wa hadistu an Abi Usamata wa mimman rawa dhalika anhu Ibrahim ibn Sa'id al-Jauhari qala hadathana Abu Usamah qala hadathani Buraid ibn Abdullah an Abi Burdata an Abi Musa radhiyallahu ta'ala an عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطا وسلفا بين يديها وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو ينظر فأقر عينه بهلكتها حين كذبوه وعصوا أمره. Ini hadisnya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah apabila berkehendak merahmati satu umat dari hamba-hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala mewafatkan nabinya sebelum mereka. Mereka masih hidup, nabi mereka sudah wafat. Contohnya umat ini. Ya. Nabi SAW meninggal dunia, Abu Bakar, Umar dan para sahabat yang lain ya mengurusi jenazah Nabi SAW. Dia wafat, umatnya tetap ada. Ini tanda rahmat Allah untuk sebuah umat. Ini juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak dalil-dalil tentang kemuliaan umat Nabi Muhammad. Nabi mengabarkan tentang kemuliaan tersebut kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah juga berfirman, "Kuntum khaira ummah." Adalah kalian sebaik-baik umat, kata Allah kepada para sahabat dan kepada umat Nabi Muhammad secara keseluruhan. Tentunya bagi mereka yang beriman. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kriterianya di dalam ayat ini, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya, wa tu'minuna billah. Jadi ini jelas. Ya, Nabi SAW meninggal dunia, para sahabatnya masih begitu banyak. Walaupun ada yang meninggal dunia dari antara para sahabat, tapi tidak seluruhnya. Dan meninggal dunianya mereka bukan karena pembangkangan, bukan karena hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, justru kebanyakan mereka meninggal dunia karena mempertahankan iman. Ya. Mempertahankan iman atau menegakkan agama Allah di medan perang. Ya. Bukan karena hukuman dari Allah. Nabi mereka meninggal dunia, Nabi SAW meninggal dunia. Para sahabat menerima merasakan betapa berdukanya mereka dengan kehilangan Nabi, tetapi itu tanda rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi meninggal dunia, umatnya masih ada. Ya, umatnya masih ada. Dan salah satu dari kemuliaan Nabi SAW ketika para sahabat melepaskan kepergiannya. Ya. Untuk menunjukkan bahwa beliau adalah manusia biasa. Ya. Bahwa Nabi SAW manusia biasa. Dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa beliau meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat terutama Anas bin Malik dan yang lainnya bercerita bahwa Anas bin Malik Al-Ansari ketika Nabi SAW tiba di Madinah, bumi Madinah dipenuhi oleh keberkahan. Semua bergembira, bersuka cita, berbahagia. Ya, tidak ada kegembiraan yang menandingi kebahagiaan dan kegembiraan mereka menyambut kedatangan Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian beliau bercerita tidak ada kesedihan, kedukaan yang sangat mendalam yang menyelimuti kota Madinah melebihi hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sekarang kata mereka, seakan-akan kami mengingkari kenyataan. Asy-syai'u bisyai'i yuzkar. Ya. Kata orang Arab, sesuatu terkadang teringat ketika ada hal yang berkenaan dengan dia disebutkan. Ya. Kemarin guru kita Syekh Ali Al-Hasan Al-Halabi rahimahullahu taala meninggal dunia. ya, meninggal dunia dibandingkan dengan meninggalnya ulama-ulama yang lain, beliau termasuk yang masih muda. Ya. Rahimahullahu ta'ala. Dan luar biasa, dia adalah salah satu murid terdekatnya Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani. Rahimahumullah. Dan di negeri kita ini begitu besar peran dan manfaat yang telah beliau berikan dari daurah-daurah yang beliau adakan, ya, sekitar dari di dalam pernyataan sebagian berita bahwa beliau lebih dari atau sekitar 20 tahunan, ya, 20 tahun datang, 20 dalam masa 20 tahun ini beliau datang ke sini beberapa kali, sangat banyak sekali, untuk menyampaikan daurah, menyampaikan tabligh akbar, ya, dan buku-bukunya juga tersebar, diambil manfaatnya oleh para penuntut ilmu, rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Banyak orang yang tidak artinya merasa terkejut dengan berita tersebut, ya, sebagian yang merupakan level beliau dalam keilmuan merasa terkejut, ya, rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Nabi kita Muhammad SAW diceritakan oleh para sahabat atau sebagian sahabat bahwa meninggalnya Nabi berita yang mengejutkan, apalagi hadis tentang detik-detik terakhir kehidupan Nabi SAW. Beliau memang sakit, ya, tetapi di hari itu, di hari Senin, ya, para sahabat seperti biasa salat diimami oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an, dan saat mereka salat, ya, saat mereka salat, hadis dalam Sahih Muslim, saat mereka salat tiba-tiba tirai yang ada di pintu rumah Nabi yang mengarah ke masjid terbuka, ya, terbuka, dan mereka melihat wajah Nabi yang bersinar dan bercahaya, menunjukkan beliau sudah benar-benar sehat. Ya. Abu Bakar hampir mundur, merasa bahwa Nabi SAW masuk ke dalam masjid, tetapi Nabi SAW mengisyaratkan untuk tetap mengimami kaum muslimin dalam salat. Jadi para sahabat, ya, sudah diselimuti oleh kegembiraan, kebahagiaan dengan kondisi Nabi SAW yang mulai tampak sehat, ya. Jadi hari itu hari yang membahagiakan mereka, hari yang sangat membahagiakan mereka, termasuk Abu Bakar. Hari itu karena merasa Nabi SAW sudah kembali pulih, dia pergi seperti biasa ke tempat kerjanya di kebunnya, ya. Jadi para sahabat memang tidak menyangka, nah, kemudian muncul berita di hari tersebut Nabi SAW meninggal dunia, meninggal dunia. Dan itu yang mereka ceritakan, ka'annama angkarna qulubana. Ya, angkarna qulubana, seakan-akan kami mengingkari kenyataan, hati kami tidak menerima. Ya. Karena tidak menyangka, tapi kalau dalam kondisi sakit meninggal dunia mungkin bisa diterima. Ini tidak, mereka sudah melihat bahwa Nabi SAW sudah pulih, sudah berdiri sendiri, membuka tirai kemudian menampakkan wajahnya dan wajah orang sehat. Sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam suasana yang seperti itu ternyata rahmat Allah, karena nabinya meninggal dunia sementara mereka masih ada. Ini tanda rahmat Allah untuk sebuah umat. Nabinya meninggal duluan, umatnya masih ada. Ya. Dan tanda sebuah umat dibinasakan, mereka meninggal sementara nabi mereka tetap ada, masih hidup dan menyaksikan mereka meninggal. Nah, ini dia uraian berikutnya. Faja'alahu laha faratan wa salafan baina yadayha. Ini masih berkenaan dengan yang pertama, Allah jadikan nabinya sebagai pendahulu. Ya. Faratan, mendahului mereka, wa salafan baina yadayha. Ya, dan menjadi dia yang terdahulu, salaf, berada di hadapan umatnya untuk menuju kematian. Ya. meninggal dunia dahulu kemudian umatnya setelah itu. Maksudnya umat yang berada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian sebaliknya, wa idza arada halakata ummah, halaka lawan dari rahmah. Wa idza arada halakata ummatin, dan apabila Allah berkehendak membinasakan satu umat, azzabaha wa nabiyyuha hayyun, Allah menyiksa, menghukum, membinasakan mereka sementara nabi mereka masih hidup. Fa ahlakaha, lalu Allah membinasakan mereka, wa huwa yanzur, dan dia melihat kebinasaan mereka. Nabi Nuh melihat sendiri mereka terbenam, tenggelam. Ya, dan melihat anaknya ditelan oleh gelombang. Wa hala bainahuma al-mauju fa kana min al-mughraqin. Ketika baru saja mereka berdialog, Nabi Nuh alaihi salam mengajak anaknya, "Ya bunayyarka, ya bunayyarkab ma'ana." "Wahai anakku, masuklah ke dalam kapal bersama kami." Belum baru dalam dialog yang seperti itu, tiba-tiba ada gelombang, lalu mereka dipisahkan oleh gelombang. Anaknya ditelan oleh gelombang. Ya, terbenam. Ya, wa nabiyyuha hayyun. Nabinya masih hidup, mereka dibinasakan, dan kebinasaan mereka di depan mata nabinya. Ya. Nabi-nabi yang diselamatkan oleh Allah. Ya. Najainahu bisahar, seperti Nabi Lut, kami selamatkan mereka di waktu sahur. Tapi kan setelah mereka selamat, terdengar berita bahwa negerinya begini, sudah dibalikkan, dihujani dengan batu, dibutakan terlebih dahulu. Ya. Jadi ini tanda azab Allah menyiksa, menghukumi, membinasakan satu umat. Mereka dibinasakan sementara nabi mereka masih hidup. Fa'aqarra aynahu bihalakatiha. Ditambah lagi nabi mereka, ya, merasa berbahagia. Nabi mereka merasa bergembira dengan kebinasaan mereka. Ya. Allah menyelamatkan nabinya dan orang-orang yang beriman, dan umat tersebut dibinasakan, dan nabi mereka merasa hatinya tenang, hatinya bahagia melihat umatnya dibinasakan. Ya. Hina kadzabu, disebabkan oleh mereka mendustakannya, wa asau amrahu, dan mendurhakai perintahnya. Inilah hadis yang satu-satunya di bawah bab ini, dan ini kaidah. Kenyataan sudah bercerita, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan di dalam Al-Qur'an tentang umat-umat terdahulu yang dibinasakan oleh Allah di hadapan, ya, nabinya, di hadapan nabi-nabi mereka, dan nabi mereka benar-benar merasa berbahagia dengan kebinasaan umatnya, ya, umatnya, karena memang mereka mendustai dan mengingkari dan menentang perintahnya. Itulah bab yang ke-8, dan keterkaitan hadis dengan bunyi bab jelas, yang jelas sekali, yaitu Allah merupakan tanda rahmat Allah. Nabi, sebuah seorang nabi diwafatkan oleh Allah sementara umatnya masih utuh, ya, mereka masih banyak, ya, dan kebalikannya. Kemudian hubungannya dengan fadail jelas, ya, keutamaan satu umat tandanya ini, dan ini berlaku untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah mewafatkan nabinya atau nabi mereka sementara mereka masih ada. Ya, mereka masih ada, dan kita tahu bagaimana Ansar, Al-Muhajirin wal Ansar masih banyak. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Kemudian di halaman 748 tentang sanad yang ada di hadis ini, qala Muslimun, wa hadistu an Abi Usamah Wa mimman rawa dzalika anhu Ibrahim ibn Sa'id al-Jauhari qala hadatsana Abu Usama ila akhirih. Al-Maziri dan Al-Qadi mengatakan, ini nukilan Nawawi dari dua orang tadi, ya, Al-Maziri dan Al-Qadi, kata mereka ini merupakan salah satu hadis munqati', hadis yang sanadnya terputus, yang terdapat dalam Sahih Muslim, sebab Muslim tidak menyebutkan nama perawi yang memberitahukan hadis tersebut kepadanya. Jadi yang tidak disebutkan di sini nama gurunya. Dia hanya mengatakan wa hudditsu, saya diberitahukan atau dikabarkan dari Abu Usama. Abu Usama ini bukan gurunya, tetapi guru dari gurunya. Ya, guru dari gurunya. Yang disebutkan namanya di sini adalah gurunya. Dia mengatakan wa hudditsu, saya diberitahukan dari, ya, orang yang memberitahukan itu mendapatkan dari Abu Usama. Sementara siapa yang memberitahukan tidak disebutkan di sini. Makanya kata mereka berdua bahwa sanad ini adalah munqati', yaitu terputus. Ya. Sebab Muslim tidak menyebutkan nama perawi yang memberitahukan hadis tersebut kepadanya. Maksudnya nama gurunya. Dari Abu Usama, ini guru dari gurunya dengan jelas. Ya. Tidak disebutkan siapa orangnya, walaupun dia mengisyaratkan bahwa dia tidak mendapatkan langsung dari Abu Usama, tetapi melalui perantara. Siapa perantaranya tidak disebutkan di sini. Maka dihukum oleh mereka berdua munqati'. Tapi apa kata Imam Nawawi? Aku, yaitu An-Nawawi, berkata, ini bukan termasuk hadis munqati'. Namun merupakan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang tidak diketahui, majhul. Tidak diketahui. Berkenaan dengan riwayat ini, di sebahagian catatan kaki kitab-kitab yang dijadikan pedoman disebutkan, Al-Juludi mengatakan Muhammad bin Musayyib Al-Arghiyani telah memberitahukan kepada kami, dia mengatakan bahwa Ibn Sa'ad mengatakan Ibrahim Ibn Sa'ad Al-Jauhari telah memberitahukan kepada kami dengan sanad ini dari Abu Usama. Nah, jadi di sini jelas ya, dari sanad yang lain jelas sekali bahwa Imam Muslim meriwayatkan dari Ibrahim Ibn Sa'id Al-Jauhari. Inilah perantara yang tidak disebutkan oleh Imam Muslim di sini, walaupun memang tidak lepas dari kritikan, tetapi sudah ada jawabannya. Ada jawabannya bahwa yang tidak disebutkan namanya itu bukan munqati'. Ya, memang salah satu dari sebab lemahnya sebuah hadis, tetapi bukan terhitung munqati'. Ya. Bukan terhitung munqati', tetapi perawi yang tidak disebutkan dengan jelas. Ya. Dan kalaupun memang ini penyebab dari kelemahan sebuah hadis, namun di jalan yang lain Imam Muslim menyebutkan namanya, yaitu Ibrahim Ibn Sa'ad Al-Jauhari. Ya. Ibrahim Ibn Sa'ad Al-Jauhari. Jadi hilanglah penyebab. Andai kata memang tidak ada di sini penyebab lemahnya hadis ini. Tetapi dia tidak lemah karena didukung oleh riwayat yang lain yang menjelaskan bahwa Imam Muslim meriwayatkan dari Ibrahim Ibn Sa'id Al-Jauhari, dari Abu Usama, dan seterusnya. Jadi Nawawi menjawab kritikan dari Al-Maziri dan Al-Qadi Iyad rahimahumallahu ta'ala. Tetapi yang berkenaan dengan kandungannya sudah jelas bahwa Allah bila hendak merahmati satu umat, maka dia wafatkan nabinya sebelum mereka. Maksudnya umat yang masih hidup bersama nabi. Ya. Bukan yang sekarang. Bukan yang sudah jauh setelah nabi meninggal. Dia ketika nabi itu hidup, dan dia pasti ada umatnya, tanda Allah merahmati umat tersebut, Allah wafatkan nabinya sebelum mereka. Dan kebalikannya, tanda kemurkaan Allah untuk umat tersebut ketika mereka dibinasakan sementara nabi mereka menyaksikan kebinasaan mereka. Dan itu yang terjadi dalam sejarah manusia ketika Allah mengutus nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan bab yang ke-9, itu yang tadi sempat kita baca, isbatu haudin nabi. Sebelumnya ini juga tadi bab yang tadi itu juga termasuk keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk salah satu dari keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ketika dia ketika Allah merahmati umatnya. Allah merahmati umatnya sebagai tanda Allah merahmati nabinya, disebabkan oleh nabinya. Jadi keutamaan umat Nabi Muhammad karena Allah Subhanahu wa taala mewafatkan nabi mereka sebelum mereka, yaitu para sahabat. Ya, hadis ini menjelaskan keutamaan para sahabat. Salah satu dari hadis menjelaskan keutamaan para sahabat di mana Allah wafatkan Nabi Muhammad SAW dan mereka menyaksikan wafatnya, melepaskan kepergiannya. Ini terdalil keutamaan para sahabat berdasarkan hadis ini di mana Allah merahmati mereka. Ya, dan ini sebagai dalil untuk membungkam orang-orang yang membenci para sahabat. Ya. Membenci dan bahkan mengkafirkan para sahabat, ya, mencela dan mencaci maki para sahabat Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka. Tandanya apa? Nabi SAW wafat dan mereka masih hidup. Bahkan mereka yang menyelesaikan pengurusan jenazah Nabi SAW, mereka melepaskan dengan penuh kedukaan, kesedihan yang luar biasa seperti yang tadi kita kisahkan. Baik, bab yang ke-8, yang ke-9, ini juga tanda keutamaan Nabi, salah satu dari keutamaan Nabi kita Muhammad SAW. Isbatu haudi nabiyina, menetapkan adanya telaga Nabi. Ya. Kemudian sifat-sifat telaga, tentang adanya telaga Nabi SAW dan sifat-sifatnya. Sifat-sifat telaga Nabi SAW. Telaga atau haudun, ya telaga. Ya. Yang disediakan oleh Allah untuk Nabi Muhammad SAW di Padang Mahsyar. Ya. Dalam proses penghisaban di Padang Mahsyar, dalam perjalanan manusia menuju surga atau neraka. Ya. Disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nabinya haud, telaga yang mana umatnya akan minum dari telaga tersebut. Ya. Itulah telaga, dan sebagian riwayat menjelaskan bahwa airnya dialiri dari surga melalui dua mizab. Mizab aliran air, talang air. Ya, jadi talang air itu dibawa, dialirkan dari Nahrul Kautsar yang juga disediakan untuk Nabi di surga. Ya, inna a'tainaka al-kautsar. Ya. Sebagian ulama tafsir mengatakan sungai di surga yaitu Nahrul Kautsar, dan sebagian lain mengatakan bahwa maksudnya adalah pemberian yang banyak, anugerah yang banyak. Ya, tidak bertentangan karena salah satu dari anugerah yang diberikan untuk Nabi adalah sungai al-kautsar di surga. Dan anugerah sungai Kautsar ini dialirkan airnya untuk mengisi telaganya di Padang Mahsyar yang nanti merupakan kekhususan Nabi, bahwa umatnya akan minum dari telaga tersebut kecuali yang dihalang-halangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca hadis yang pertama nomor 5914. Imam Muslim mengatakan haddatsani Ahmad bin Abdullah bin Yunus qala haddatsana Zaidah qala haddatsana Abdul Malik bin Umair qala sami'tu Jundaban radhiyallahu ta'ala an yaqul sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan hadisnya sangat pendek. Ya, ana faratukum 'ala al-haudi, hadis Jundub ibnu Junadah radhiyallahu ta'ala an. Kata Nabi, ana faratukum, sayalah yang pertama-tama, ya, dari kalian yang tiba di telaga. Ana faratukum al-haud, aku mendahului kalian berada di telaga. Jadi Nabi SAW yang sampai pertama kali di telaganya, mempersiapkan segala persiapan untuk menyambut umatnya. Umatnya pasti datang, dan Nabi duluan, dan Nabi SAW yang menyambut mereka. Ini makna farat. Ya. Ana faratukum al-haudi. Ini juga menunjukkan bahwa Nabi memiliki telaga. Nabi memiliki telaga disediakan oleh Allah di Padang Mahsyar. Ya. Kemudian hadis yang kedua, 5915. Imam Muslim mengatakan haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala haddatsana Waqi' qala ha'un wa haddatsana Abu Kuraib qala haddatsana ibnu Bishrin jami'an an Mis'ar qala ha'un wa haddatsana Ubaidullah ibn Mu'adz قال حدثنا أبي قال حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن عبد الملك بن أمير عن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم. Ini hadis yang sama dari Jundub atau Jundab radhiyallahu ta'ala an, bunyinya sama sementara sanadnya memiliki beberapa jalur. Ada beberapa jalur yang dibawakan oleh Imam Muslim dan hadisnya dari Jundab radhiyallahu ta'ala an, bunyinya sama. Ana faratukum 'alal haud. Ya. Berikutnya 5916 Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan haddathana Qutaybah bin Sa'id qala haddathana Ya'qub ya'ni bin Abdul Rahman Al-Qari an Abi Hazim qala sami'tu Sahlan radhiyallahu anhu yaqul sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul ana faratukum 'alal haud. Ini hadis yang sama dengan tadi, ya, bukan hadis Jundab lagi tetapi hadis Sahal Sahal bin Sa'ad. Ya. Ana faratukum 'alal haud. Saya yang mendahului kalian sampai di telaga. Man warada yashariba. Siapa yang sampai datang maka dia pasti minum. Man warada syariba wa man syariba lam yazma abadan. Dan siapa yang sudah minum maka dia tidak haus selama-lamanya. Ini juga termasuk kriterianya, sifat-sifatnya. Orang yang datang pasti meminumnya. Dan orang yang sudah minum tidak akan haus lagi selama-lamanya. Kemudian Nabi mengabarkan, وَلَا يَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي. Dan akan datang kepada saya banyak orang. Saya mengenali mereka dan mereka mengenali saya. أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونَنِي أَوْتَوْ يَعْرِفُونِي ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ. Kemudian dia halangi antara saya dengan mereka, kata Nabi bercerita. Ya, dihalangi antara saya dengan mereka itu dihalangi untuk berjumpa, dihalangi untuk meminum dari telaganya. Inilah berita dari Nabi SAW tentang dia yang pertama kali sampai di telaga mendahului umatnya, kemudian mengabarkan bahwa setiap yang sampai di sana minum, ini hukum asalnya. Dan siapa yang sudah minum pasti tidak akan haus lagi selama-lamanya dan nanti akan ada yang orang-orang yang dihalau dan dihalang-halangi dari mendekat kepada Nabi dan meminum dari telaganya. Qala Abu Hazim, salah seorang perawi, Fasami'a Nu'man bin Abi Ayyash wa ana uhaddithuhum hadzal hadith, faqala hakadha sami'tu Sahlan yaqul qala faqultu na'am. Wa ana uhaddithuhum hadzal hadith faqala hakadha sami'ta Sahlan, kata Abu Hazim, hakadha sami'ta Sahlan yaqul qala faqultu na'am. Ya, qala wa ana ashhadu ala abi sa'id al-sa'id al-khudri la sami'tuhu yazidu wa fayaqul innahum minni fayuqalu innaka la tadri ma amilu ba'daka faqulu suhqan suhqan liman baddala ba'di. Yang pertama, ada hal yang baru dalam hadis ini yang yaitu tentang hadis yang lain. Karena hadis yang sekarang ini hadis Sahal. Hadis Sahal Ibnu Sa'ad As-Sa'idi. Ya. Kemudian di ujungnya ada hadis siapa? Abu Sa'id Al-Khudri, wa ana ashhadu ala Abi Sa'idin Khudri, oleh berkata Abu Hazim, saya bersaksi bahwa Abu Sa'id Al-Khudri saya dengar menambahkan. Berarti hadis ini juga diriwayatkan oleh beliau. Maka hadis ini memiliki dua nomor. Ya, 5917. 5916 itu hadis Sahal. Hadis Sahal. Sementara hadis 5917 hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Asalnya, awalnya sama. Ana faratukum 'alal haud man warida syariba wa man syariba lam yazma abadan wa la yaridanna 'alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni thumma yuhalu baini wa bainahum. Tambahan hadis Abu Sa'id setelah yang tadi ditambahkan, bahwa beliau mengatakan innahum minni. Kata Nabi, mereka itu kan dari golongan saya. Ini tidak ada dalam hadis Sahal, tapi ada dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Sungguhnya mereka dari golongan saya. Kemudian dikatakan kepada Nabi, fayuqalu innaka la tadri ma amilu ba'da. Sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka perbuat setelahmu. Ini hadis siapa? Apakah hadis Sahal atau hadis Abu Sa'id? Hadis Abu Sa'id. Tambahan bahwa engkau tidak mengetahui apa yang mereka amalkan setelahmu. Maksudnya telah menambah-nambah sebagaimana dijelaskan dalam yang lain, ma ahdatsu ba'da. Ya, apa yang mereka mereka buat dari hal-hal yang baru setelahmu. Apa kata Nabi setelah mendapatkan berita tadi? Fa'akul suhqan suhqan liman baddala ba'di. Celakalah, celakalah orang yang mengganti-ganti, merubah-rubah setelahku. Didoakan kecelakaan oleh Nabi. Celakalah untuk orang-orang yang mengada-adakan sesuatu setelah Nabi SAW meninggal dunia. Jadi hadis ini dua. Yang pertama hadis Sahal. Yang kedua hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Ada perbedaan nada atau bunyi hadisnya, yaitu tambahan tadi bahwa di situ innaka la tadri ma amilu ba'dak, kemudian Nabi mengatakan suhqan suhqan liman baddala ba'di. Ya, masih banyak hadis setelahnya, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Untuk hari ini kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini, yaitu hadis 5916, 5917, hadis Sahal bin Sa'ad dengan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhuma. Kita lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.